Sumberjaya Group akan membawakan acara yang pertama dengan sebuah tari ronggeng blandek. Sama-sama. Thank you. esta hora, salta de rumba aquí esta hora, lion, lion, danza. Kampung Selang Cao di kediaman Bapak Jaming. Alhamdulillah malam ini sumbu cuacanya cerah, di kali malam hujan banyak Pak, di sini mah cerah. Emang gue doain mudah-mudahan ini orang tua gue hajatnya biar berkah selamat panjang umurnya banyak rezekinya, amin. Iya Bapak Jaming perlunya luar biasa tong, dia mah bagian tukang dagang gak anak sama seni, dia mengerti. Tadi gitu nyawer masa Allah ngemplat di apa begini-begini Bapak Jaming. Iya dia mah perlu banget kayak gitu. Kemarin bini dia mah bikin orang tanik ya. Begitu gue nyampe kemari, orang Bapak Jaming mah kenal. Eh, bapak lu ada Bang Kenjot. Lemana noh, langsung ke dapur dia, laki sama bini di dapur apa buak pikuk. Pada berantem. Lah jadi kopi ngopiin gua. Lah tadi gitu topeng jateng jam 2, buset, saking perlunya Pak di panggung mana kopi, mana kue, mana kacang. Lemana? Cuman aqua mulu. Lah pakai kembung saya Pak, buset. Perasaan Bapak Jaming jair burun panjak. Bohong-bohong Bapak janda ya. Banyak Pak no, ada kue, ada apa Mbak no? Ada kue frocot no. No di pojokan ada kontol bebek Pak no. Iya orang sekarang memang jarang bikin apem. Di mana-mana kita beli keranggan malam saya di Rawa Julang sama juga bikinnya kontol bebek juga. Alhamdulillah ya. Yang praktis. Mudah-mudahan kita orang tua kita ini hajatan. Semoga untung. Kalau kita doain kliennya untung. Besok dapat duit banyak. Bubaran dia ke dealer beli motor. Pasti topeng besok bayarnya mau dikurangin. Tak penting bayaran mah buset. Loh kalau kagak dibayar lemak buset gue pusing buset. Iya bohong-bohong Pak bercanda. Kita mah sama saudara ngapain jadi bayaran sih. Kalau kita nyari saudara cuma sampai di duit ya cepat putus. Di Selang Jauh mah sekarang aja gue jarang nyaba. Dulu mah lagi Bapak Padamu sama Bapak Damin masih hidup itu dulu. Buset teman gue di sini banyak banget wah. Sekarang aja nyampe ke sini masya Allah rumah udah hebat banget. Di sini ngejejer, masya Allah orang sini lihat sama topeng masih hobi. Yang nonton dari sini apa ke Solo nyampe bang tuh. Tuh belah ini apa gelap bang nih. Sama puun singkong. Belah ini jarang tapi lebah ini bang lihat. Orang ada. Set, yang nonton langka banget dah. Cuman belakang dong, di belakang lihat nenek-nenek no. Ada lima ngiler ya. Nenek mana rewel banget nenek-nenek, udah tau diri banget dia, pasan dia bukan panjak wah. Gua abis ngencing ngomong dia, buset topeng sial di angkalan merwah ini pelentang-pelentung be, mati ngapa dulu. Kata nenek-nenek, tuh udah ketua toge. Gua abis kencing, gua liwat tuh nenek ada lima orang buntang baik. Topeng kapan tabuannya katanya, masih pelentang-pelentung katanya, orang mati cuma banyak begitu. Kata nenek-nenek, sono. Tuh nenek-nenek kalau besok ketahuan mau gue injek paling bermodar di sana. Ya kita mah kuli bang, cuma dipanggil sama Bapak Jaming, udah dikasih makan, dikasih ngopi, kasih rokok, besok tinggal dibayar. Nyelonton mah kita mau banyak yang mau kagak yang untuk dipikirin. Ya kita mah orang kuli, gue mah bang banyak ini lagi di kampung orang yang nonton sini mah banyak. Gue mah di kampung dia kayak sini nonton encik gue. Di sana encik gue, sini adik gue, anak gue mah begini aja gue mah. Sebab tugas kita mah. Iya, yang nonton mah taruh banyak pergi emang mikirin bayar. Yang nonton mau ada, mau kagak bagian. Yang penting besok Bapak Jaming sama bini jangan ngumpet. Sebab kalau dia ngumpet pagi-pagi kita orang yang bayar. Kan lain dah orang sini udah ketemu orang mana pantatnya gede-gede banget dah. Gue tadi tiduran situ asam mulai keririk pantatnya lipat gede. Kondangan lima pakai baju dasar pantatnya gede. Mata gue pejuling-juling. Ayolah percaya deh orang Selang Jauh orang mah udah ada perubahan dah. Pantat orang nahan dah. Sebab karena mah anak sekarang mah bang lahan mah orang dulu. Orang dulu kerja di bang landur pagi mah pantatnya gede. Iya orang kerjanya awas capek. Orang sekarang karyawan kan duduk dari sore sampai pagi duduk gitu. Makanya pantatnya lebar. Dia pada makan jamu. Alhamdulillah. Terima kasih selamat berjalan kepada pulang saudara gua. Mudah-mudahan Pak semoga selamat di jalan. Biar sehat ketemu lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Kali gue doain bagi duit gue ceng mah. Mau pulang, alhamdulillah ini penggemar kita. Ya, Abang Inan itu, Abang Inan. Orang mana itu dia ya? Iya Pak, dah anaknya Bapak Jaming yang di rumahnya Banteng, masa Allah dia perlunya luar biasa dah. Asa ketemu kita udah angkrak engkrek gue, hari ke sumur, hari ke dapur, hari ke kebun. Gak tau orang lain dia juga alhamdulillah kita baru nyaba kesini. Dulu masih sun nyaba tuh rumah keluarganya si Oing. Lagi malam kita di Rawa Julang. Bintang tamunya Abang Ojit, Mpo Linda, Abang Mali. Besok malam kita ke Kalimanggis. Bintang tamunya Abang Maja, Abang Madi, Abang Bolot. Tuh, noron 5 malam Pak, alhamdulillah. Kata bapak saya dulu Kai Mai, ungkong saya, Kenjon, topeng mah pimpinan, kalau topengnya laku pimpinan untung. Boros sifat duit beras aja coba semalaman segantang. 5 malam 5 gantang. Besok coba lihat di rumah saya beras Pak, lihat. Oh ada. Loh kagak semata-mata. Iya. Di sini kita tadi buat Bang Kenjon. Coba tulisin sesajen apa-apa. Buat tulisin aja beras-beras. Dudukin dia gue ini ya, nenek-nenek. Buset begitu ketemu. Kali gue bukan nenek-nenek itu dia. Ini cendolinya. Cendolinya agak ungu mulu. Itu nenek pagi-pagi udah ngulon, udah ngetan. Kita ketemu gue, masa lo dicium gue sama nenek-nenek. Gue ilah hati gue, arah jantung sampai hampir putus gue jatuh diem nenek-nenek. Kata gue nenek-nenek, konyol. Ah, mati nih. Bini gue tenang malu, ini mah emak gue, gitu. Bener, bekas bini bapak Damin. Iya. Lah, bapak Damin kan bekas mertua gue dulu. Iya, makanya kalau ngomong, apa salahku kepadamu? Apa padamu? Lah itu bininya bapak Damin. Kita batak dong ah. Besok karena kita ke Kalimanggis. Waktu masih banyak. Kalem aja kalem. Jangan terburu-buru. Benar. Lah masih malam nungguin nasi goreng. Kita batak Pak Kompa. Atang. Penuhnya jadi blenong gitu. Hei, tukang bohong. Asal ngeblek kok, bohong kecil-kecil. Jangan bohong gede, bohong gede jadi murah. Yang impar saya Pak. Bang Imar. Apa ini? Udah terlalu gigi. Apa kau menggal? Saya mau ngibing nih, mau ngomong batak. Sejak kok belakus ya. Buset nabrak anak jabla ya suwe bang. Apa yang malu Mondi? Kenapa? Belum tahu Mondi. Mondi kalau kata orang Sunda modal dikendi. Oh, boy mau boy sampi, boy aki-aki Jember. Mau kemana bang? Jalan nabrak aja.